Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah mimpi Muhammad Qasim pada 31 Agustus 2022. Dalam mimpi ini, aku berada di antara beberapa orang yang mendengarkanku dan mereka bertanya tentang mimpiku. Mereka bertanya kepadaku, berapa banyak waktu yang tersisa menjelang kiamat? Aku katakan kepada mereka, ketika perang dimulai, semuanya akan menjadi bagian dari Perang Dunia Ketiga dan Ghazwatul Hind. Setelah perang ini akan datang masa damai. Perang akan berlangsung selama sekitar 4 tahun dan era perdamaian setelahnya adalah 7 tahun. Kemudian setelah waktu ini, Dajjal, Nabi Isa alaihi salam dan Ya'juj wa Ma'juj akan datang. Jadi kira-kira setelah 11 tahun sejak perang dimulai, Dajjal akan muncul dan awal perang dunia ketiga menandakan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Tidak banyak waktu yang tersisa sama sekali. Berbeda seperti yang diklaim dan dikatakan beberapa orang bahwa peristiwa ini sangat jauh. Kemudian seseorang bertanya kepadaku, berapa banyak orang yang akan mati dalam perang ini? Kemudian aku menanggapi kembali, dari perspektif Ghazwatul Hind dan Perang Dunia Ketiga, bahwa hampir 1 miliar orang akan mati dalam perang ini. Dan dalam perang melawan Dajjal, lebih banyak orang yang akan binasa, sekitar 2 atau 2,5 miliar orang akan mati, dan kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Dan mimpi itu berakhir di sana. تسموني القتيل يا نبض قلبي.